أبي طريف علي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف عن يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى رواه مسلم. Yaitu dari Abu Tarif Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang bersumpah kemudian dia beranggapan dengan sumpahnya itu dapati ada selainnya yang lebih bertakwa kepada Allah, maka hendaklah dia melaksanakan yang lebih bertakwa. Diriwayatkan Muslim. Jadi terjemahannya diperbetulkan, man halafa an yaminin, siapa yang bersumpah kemudian dia melihat atqa lillahi minha, ada sesuatu yang lebih bertakwa kepada Allah daripada sumpahnya itu, maka hendaklah dia melakukan yang itu, yakni yang lebih bertakwa itu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saya akan syarahkan makna hadis ini. Tapi sebelum itu, hadis ini diriwayatkan oleh Adi ibn Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu. Dan Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang akhir ataupun lewat masuk Islam. Beliau masuk Islam tahun ke-9 Hijrah, bulan Syaban. Jadi lewat, sebab tahun ke-9 Hijrah tu Nabi SAW akan melakukan hajatul wada', kemudian beberapa bulan lepas itu Nabi SAW wafat. Jadi dia jumpa Rasulullah SAW beberapa bulan sahaja. Dan beliau daripada kabilah At-Tayyid. At-Tayyid, nah, satu kabilah di kawasan Najd di sana. Dan beliau merupakan orang bangsawan di kalangan kabilahnya. Dan beliau juga lah yang meriwayatkan hadis. Kalau kita pernah baca atau pernah dengar, Nabi SAW pernah membaca ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam, mereka menjadikan ahbarahum, ulama-ulama mereka, ruhbanahum, pendeta-pendeta mereka, sebagai arbaban, tuhan-tuhan yang disembah selain Allah. Dan begitu juga mereka menjadikan Al-Masih ibn Maryam, yakni Nabi Isa, sedangkan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah ilahan wahidah, Tuhan yang satu. Jadi apabila Adi bin Abi Hasim itu, Adi bin Hatim, mendengar Nabi SAW membaca itu, beliau seolah-olah menyanggah Rasulullah SAW. Dan beliau berkata, lasna na'buduhum, kami tak pernah menyembah mereka. Yang ini pendeta kita, kita tak pernah sembah. Dan kita tak pernah sembah ulama-ulama kita. Yang dia faham apa? Sembah tu maknanya rukuk, sujud, minta pada. Jadi macam mana Quran kata kami menyembahnya? Dan Adi bin Hatim sebelum dia masuk Islam, dia beragama Nasrani. Jadi Nabi SAW menjawab, alaysa, apabila, bukankah apabila Allah SWT mengharamkan sesuatu, mereka menghalalkannya, maka kamu pun ikut mereka. Dan apabila sebaliknya lah, Allah SWT menghalalkan sesuatu, mereka mengharamkannya, kamu pun mengharamkannya. Jadi mereka kata Adi, na'am, ya, maka fatika ibadatuhum, demikian itulah ibadat kepada mereka, yakni menyembah mereka. Jadi maksud di sini, ibadat itu lebih luas daripada sedekah, rukuk, sujud. Termasuk dalam ibadat adalah taat kepada selain Allah dalam apa? Dalam menyalahi perintah dan larangan Allah. Dilarang kita taat kepada selain Allah seperti mana kita taat kepada Allah, sedangkan kita tahu bahawa Allah larang ini. Tapi oleh kerana ada orang, guru kita, pemimpin kita yang halal, kan kita kata halal. Kalau yang haram, sesuatu yang dihalalkan oleh Allah SWT, lepas tu pemimpin kita kata haram, maka kita taat dan kita tahu, maka ini adalah taat. ketaatan. Dan ini adalah syirik, syirik, dan dinamakan syirku ta'ah, syirik dalam ketaatan. Sama macam dia sembah, sama macam dia rukuk dan sujud kepada kepada seorang itu. Ya, tak boleh kita taat dalam sesuatu yang maksiat kecuali terpaksa, kecuali terpaksa ataupun di situ ada khilaf dan pandangan rasmi, contohnya qadhi ataupun hakim adalah mazhab ini, maka kita terpaksa ikut dia lah. Tetapi nama kita dah tahu dia betul-betul haram, lepas tu orang ini menghalalkan, tak kira dia mufti, tak kira dia pemerintah, dia kata bulan puasa tak wajib bagi puasa, aku declare tak wajib puasa. Sebab apa? Dia buat orang semua malas, ekonomi tak bagus dan sebagainya. Bagaimana yang berlaku di sebahagian negeri Islam, siapa yang taat akan pengharaman itu ataupun penghalalan itu yang sebenarnya diharamkan oleh Allah SWT, maka dia telah mensyirikkan Allah SWT. Alhamdulillah. Baik, sebab dia jadikan mereka itu seperti Tuhan. Hanya Allah SWT yang berhak menghalalkan dan yang mengharamkan. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang juga mensyariatkan dalam agama sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah? Jadi kita akan mensyirikkan Allah SWT kalau kita ikut syariat selain syariat yang dibawa oleh Allah SWT melalui Rasul. Jadi itu adalah antara hadis Wa'jam li'adi dan hatim. Dia diriwayatkan agak 250 hadis, ada tak sampai 10 hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Selainnya ada dalam kitab-kitab sunan yang lain. Tapi walaupun dia sekejap jumpa Rasulullah SAW, ada juga beratus hadis yang beliau riwayatkan. Dan kisah beliau selepas wafat Nabi SAW, kita tahu bahawa ramai kabilah-kabilah di keliling Madinah dan Makkah, lebih-lebih lagi yang baru masuk Islam seperti kaumnya ni, mereka murtad. Dan murtad mereka itu ada macam-macam jenis. Ada yang mengikut Nabi palsu seperti Musailam Al-Kadzab, ataupun dia mengikut yang di Yaman tu Al-Aswad Al-Ansi. Ada yang mengikut Tulaiha. Dan ada yang meninggalkan syariat seluruhnya, terus tak solat, terus tak zakat, tak apa semua. Yang ada masih mentauhidkan Allah SWT yang beriman, tetapi mereka meninggalkan zakat. Nah, sebahagian yang bayar zakat, sebahagian tu yang tak bayar zakat tetapi dilarang oleh ketua-ketua mereka. Jadi nak ikutkan mereka ni diperangi juga, tapi bukan mereka ni, tapi mereka terpaksa ikut pemerintah mereka. Sebab kabilah-kabilah tu semua ada ketua-ketua kabilah. Dan ada yang enggan bayar zakat, dan mereka mendakwa bahawa zakat itu tidak wajib lagi. Mereka tak kata zakat tak wajib, mereka kata zakat itu tak wajib lagi. Tapi bila dia wajib? Waktu Nabi SAW hidup wajib lah, sekarang dah tak wajib. Jadi dakwaan mereka tu mereka kuatkan pula dengan syubhat. Satu ayat dari Al-Quran dalam surah At-Taubah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Ambillah daripada mereka wahai Muhammad sedekah, yakni zakat yang wajib, yang mana akan menyuci mereka. Dan doalah untuk mereka, sesungguhnya doamu adalah ketenangan untuk mereka. Wallahu sami'un 'alim. Jadi mereka kata perintah ambil zakat ini adalah untuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang insya-Allah ada lagi tak? Tak ada. Jadi kita tak mau bayar kepada pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Itu dakwaan mereka. Dan mereka kata Nabi SAW punya doa tak sama dengan orang lain punya doa. Allah kata inna salataka, yakni inna du'aaka sakanul lahum, ketenangan untuk mereka. Orang lain punya doa tak sama. Jadi kita tak mau bayar zakat kepada orang yang doanya tak memberi ketenangan kepada kita. Wah, hujah dalam Al-Quran ni. Jadi Abu Bakar Siddiq tak boleh, tetap berkeras untuk memerangi golongan ini juga, termasuk golongan-golongan yang lain Dan akhirnya sahabat-sahabat semua sepakat untuk mengikuti beliau, memerangi mereka. Nah, jadi termasuk kabilah di kawasan apa? Tayyib ini, kawasan Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Jadi beliau apabila Abu Bakar As-Siddiq nak menyerang kaumnya, dia kata apa? Berikan aku tempoh 3 hari. Biar aku kita katakan nasihat dia tu. Kalau tak jalan juga, maka kau seranglah. Jadi itulah yang dia lakukan. Dia nasihatkan kaumnya, ingatkan azab Allah SWT, ingatkan kepada Islam dan sebagainya. Akhirnya lepas 3 hari mereka semua tak jadi nak murtad. Mereka taat balik kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dan juga lepas itu ada beberapa tempat lain, beliau juga orang yang menjadi penasihat ataupun berusaha untuk membalikan banyak kaum yang mau murtad. Jadi ini akhirnya tak jadi. Di suatu Adi bin Hatim radhiyallahu anhu terkira satu golong sebagai orang yang banyak berkah pada kaum-kaumnya. Sebab ini bukan sikit-sikit ni, antara apa ni? Antara keimanan dan kekufuran, antara syurga dan neraka. Walaupun dia masuk Islam lewat, tapi imannya kuat. Dan kita lihat bagaimana jasa dia kepada Al-Islam. Dia dapat mengelakkan tumpah darah yang banyak. Nah, dan beliau hidup lama radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh beliau. Beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dia asalnya dengar daripada telinga sendiri. Dengar sabda Nabi SAW dari mulutnya sendiri. Akhirnya dia dekat dengan Rasulullah SAW sampai boleh dengar. Ini adalah jalan periwayatan yang paling kuat. Sami'tu, sami'na, kami dengar. Nah, jadi Nabi SAW bersabda, man halafa ala yaminin, barang siapa yang bersumpah. Baik. Jadi maknanya adalah bersumpah nak buat sesuatu ataupun bersumpah tidak mau buat sesuatu. Dan al-halif ini, sumpah ini adalah satu kata-kata, statement yang dikuatkan oleh penguat. Dan penguatnya adalah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala ataupun dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kenapa dia bersumpah? Sebab dia betul-betul nak buat, dia nak kuatkan statement ini. Ataupun betul-betul dia tak nak buat. Berkata Syekh Al-Faymin rahimahullah ta'ala, ada dua jenis sumpah di sini. Satu adalah bersumpah terhadap sesuatu yang telah berlaku. Demi Allah aku buat itu, demi Allah aku tak buat itu. Engkau dah kunci belum kemarin? Apa tu, office? Demi Allah aku dah kunci office. Ataupun satu yang dia tak buat lah. Demi Allah aku tak datang hari itu. Ini sesuatu yang madhi, yang telah berlalu. Baik. Satu lagi jenis sumpah adalah sumpah tentang perkara yang apa? Yang akan datang lah. Yang sekarang buat sumpah lah. Yang akan datang. Demi Allah, aku akan khatam Quran bulan puasa. Satu kali. Ataupun demi Allah, aku tak akan solat dekat masjid. Oh, ni tak tahu apa sebab lah. Okey. Apa dia sumpah yang mana perbuatannya berlaku pada apa, akan jatuh berlaku pada masa yang akan datang, mustaqbal. Baik sama dia nak buat ataupun tak mau buat. Adapun tentang yang madhi, yang dah berlaku ni, dia tidak ada hukum membenarkan sumpahnya, iaitu memenuhi sumpahnya. Sebab perkara itu dah berlaku, sama dia dah buat ataupun dia tak buat. Jadi tak boleh penuhkan sumpah dia, pasal benda itu dah berlaku. Yang boleh dia penuhkan sumpahnya adalah dia janji, dia sumpah nak buat satu perkara yang akan datang. Jadi bila sesuatu yang akan datang untuk mustakbal tu, baru ada masalah apa? Memenuhi sumpah dan tidak memenuhi sumpah. Kemudian kalau tidak memenuhi sumpah, ada kafarahnya sebagaimana dalam Al-Quran. Nah, iaitu dalam surah Al-Ma'idah, Allah SWT, barang siapa yang tidak memenuhi sumpahnya, maka dia dikenakan kafarah it'amu asyarati masakin, memberi makan kepada 10 orang miskin, ataupun beri pakaian kepada mereka, ini 10 orang miskin, atau kiswatuhum, atau tahriru raqabah, ataupun membebaskan seorang hamba. Jadi ada tiga. Tiga apa ni? Jalan untuk menebus dosa tidak memenuhi sumpah. Kalau awak kata awak nak khatam satu kali Quran bulan puasa, sekali awak tak buat, maka awak kena bayar kafarah salah satu daripada tiga. Salah satu, dia tak mesti ikut tertib. Awak boleh choose nak beri makan 10 orang ataupun beri pakaian 10 orang ataupun awak nak bebaskan hamba. Bebaskan hamba dah tak ada lagi lah, dia tak ada pakai value bebaskan hamba. Kafarah ni tak ada apa ni, tak ada badilnya, tak ada gantinya. Ada-ada tak ada sudah. Baik, jadi sama ada berikan makan 10 orang ataupun berikan pakaian untuk 10 orang. Tapi pakaiannya jangan pakaian yang bandel punya. Sini pun ada yang reject shop punya. Tak, reject shop pun cantik juga. Yang teruk punya lah kata-kata kan. Yang awak nak buat lah kereta lah motor punya, awak bagi pada orang. Min awsatima tut'imuna ahlikum. Beri makan pun sama. Jangan beri makan apa tu, beri makan yang untuk burung makan atau untuk kucing makan. Ikan tamban gaul dengan nasi, kicap pun tak ada. Jangan, tak boleh, tu tak pakai. Allah SWT kata min awsati, yang pertengahan yang kamu makan, kamu beri makan kepada ahli keluarga kamu. Biasa punya beras tak payahlah sampai beras harmoni, wangi, basmati dan sebagainya. Beras hidup pun tak apa. Ini beras biasa sudah. Yang penting awak biasa makan, jangan yang teruk punya. Okey, tak mesti organik pun tak mesti, tapi ketengah. Begitu dia dengan pakaian. Baik. Itu adalah zalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Itulah kafarah. Kafarah maknanya penebus dosa kamu apabila kamu bersumpah. Yang ini kamu sumpah dan kamu tidak tunaikan sumpah kamu. Yang ini semua untuk yang dah lalu atau yang akan datang. Yang akan datang kita nak buat, kita tak buat, ataupun yang kita kata kita tak buat, lepas tu kita buat. Aku tak nak solat ke masjid ni, demi Allah, bulan puasa sekali awak masuk juga, apa jadi? Kena bayar kafarah. Jadi asalnya sumpah itu adalah satu ibadah, dikuatkan dengan nama Allah SWT. Jadi adalah termasuk tauhid, mengagungkan Allah SWT adalah kita memenuhi sumpah kita. Jadi tak cukup kita apabila tak memenuhi sumpah kita, kita berdosa, kita istighfar, tak cukup. Ini antara dosa-dosa yang tak cukup setakat bertaubat, beristighfar. Ia perlu kepada satu perkara lain kerana ada nasnya, iaitu hendaklah kita membayar kafarah. Jadi apa tujuan kafarah? Apa tujuannya? Menghapus dosa. Menghapus dosa ke untuk menghukum orang tersebut? Ada orang faham bahawa kafarah ni untuk apa ni? Menyusahkan dia. Punish dia. Satu punishment. Jadi kalau kita lihat konsepnya bukan. Maksudnya hikmahnya adalah untuk apa? Untuk menghapuskan dosanya. Kerana perbuatan-perbuatan yang tiga ni, dia adalah perkara yang dapat menghapuskan dosa. Saya kata, ni pakaian, bebaskan hamba, dia adalah perkara yang menghapuskan dosa. Tak semestinya dia adalah satu hukuman. Boleh? Nah. Dan kafarah ni ada macam-macam. Baik? Tapi kafarah ni adalah satu perkara yang tak boleh dikiaskan. Tahu? Dia tak boleh dikiaskan. Sebab kita tak tahu kenapa ataupun bila yang kita perlu bayar kafarah, bila yang tak perlu. Dosa banyak. Sesuatu yang kita tak buat tu, perintah Allah SWT tu banyak. Satu larangan yang kita langgar tu banyak. Tapi bila yang dikenakan kafarah, bila yang tak kena, boleh tak kita kias-kias? Tak boleh. Kemudian kalau dikenakan kafarah lah, bolehkah kita tentukan ini kafarahnya apa, ini kafarahnya apa? Kita takkan tahu. Jadi kita terpaksa tawakkuf, tunggu sampai adanya dalil. Dia tak boleh kias dekat situ. Nah, jadi bezanya kafarah dengan hukuman hudud. Apa bezanya? Hukuman hudud memang untuk apa? Memang untuk hukum, punishment. Jadi dia tak buat lagi. Dan orang yang tengok pun takut. Jadi bila ada punishment, orang pun tulis kat buat notice board ataupun diwartakan kat surat khabar, siapa buat gini-gini, siapa tak ada pemilih gini, itu orang dah takut lah, betul lah. Jadi orang yang dah buat takkan buat lagi kan? Betulah serik. Yang belum buat tengok pun dia kan takut. Jadi dia ada dua efek ini, dia deterrent dan dia juga punishment. Tapi dalam waktu yang sama, hukuman-hukuman ni kata Nabi SAW, siapa yang dihukum di dunia dia takkan dihukum di akhirat. Penting dia ikhlas lah bila jalani hukuman tersebut. Allah SWT takkan azab seorang itu dua kali. Ya tidak? Baik. Adapun kafarah tadi yang kita sebutkan tadi, kafarah sumpah, kafarah orang yang apa ni batalkan puasanya dengan berjima dalam bulan Ramadan, puasa sampai apa? Dua bulan berturut-turut, membebaskan hamba dua bulan berturut-turut atau beri 60 orang miskin makan dan seumpamanya, itu bukan untuk punishment tapi itu adalah untuk membebaskan dia daripada dosa. Begitu juga di sana ada kafarah untuk orang yang dalam ihram sama ada umrah ataupun haji yang memburu binatang, membunuh binatang. Nah, baik. Jadi kalau dilanggar binatang dalam ihram dia kena bayar kafarah. Itu pun ada ada apa ni ada ketentuan-ketentuannya berapa dia kena bayar. Nah. Jadi burung merpati tu kat dalam Masjidil Haram, awak kasi si makan atau tengok macam awak nak makan dia pula, cuma dia dah gemuk, awak naik. Kalau dalam ihram, kalau dalam ihram, tak, kalau luar ihram pun berdosa, tak tak kena kafarah. Dalam ihram dikenakan kafarah. Akhir-akhirnya awak kena sembelih seekor kambing. Ha. Dia paling kecil kambing. Dia tak ada bayar kafarah ayam. Kambing, lembu, unta dia tiga je. Ha. Kalau awak nampak apa tu belalang, awak pijak, isi mati, awak pun kena bayar kafarah. Sebab belalang ni benda yang benda binatang buruan yang boleh dimakan. Awak tak makan cerita lain, tapi dalam Islam boleh tak makan cara belalang? Ha, boleh. Satu belalang dengan seekor kambing. Tak boleh mudah. Itu juga burung unta yang memang binatang buruan dan seumpamanya rabbit dan seterusnya. Jadi berapa ni nak dikiaskan dengan kambing ke lembu ke unta? Ha, ini kita tak boleh sembarang. Itu kita merujuk kepada ahlinya. Ada dalam Al-Quran ada dua orang yang ahli dalam bab ini, maka kita kena serahkan hukum pada dia. Kata kalau dia kata ni dia punya equivalent dia adalah lembu-lembu lah. Ha, itu dia. Ala kulihat, itu nak itu adalah makna kafarah. Sebab itu masuk dekat sini dalam bab maslahat. Ada orang berlebih-lebihan dalam menggunakan kaedah maslahat. Jadi kita buat ni mafsadah, keburukan kita tolak. Jadi mereka ada satu isu lah bahawa ada seorang raja yang apa, raja kaya. Jadi dia telah bersatu dengan isterinya dalam siang hari Ramadan. Raja dah tahu ni salah. Baik. Lepas tu dia panggil qadi ya, untuk apa ni, untuk tanya apa yang harus dilakukan, apa kafarah aku. Ini raja zaman tu masih lagi apa? Masih lagi rujuk pada ulama. Yang sekarang tak ada. Ulama kalau cakap habis tembeling. Nah. Jadi yang ini katanya apa? Apakah yang harus aku lakukan? Baik. Katanya dipanggil lebih daripada satu orang lah, ulama-ulama zaman dia. Dan ulama-ulama di tempat dia tu adalah bermazhab Maliki tersebut jelah. Jadi mereka kata apa? Tuan mesti bebaskan hamba. Betul tak? Seperti dalam hadis Nabi SAW tu. Baik. Pasal dia memang ada banyak hamba. Okey. Tapi ada satu qadi tu, satu-satu tu yang satu ulama ni dia belum panggil, jadi dia panggil. Qadi ni kata tidak, tuan tak boleh bebaskan hamba. Tuan mesti bayar, bukan. Tuan pun tak boleh bayar 60 orang miskin makan. Tuan mesti puasa 2 bulan berturut-turut. Ha. Jadi raja kena apa ni? Kena puasa kan? Sebab kalau saya fatwa kan, awak boleh bebaskan hamba sebagai kafarah atau beri makan, ini senang hari-hari awak boleh apa ni? Ha. Boleh langgar, boleh tak puasa dalam bulan Ramadan, kafarahnya senang, dia banyak hamba lagi. Baik. Fatwa dia ini menjadi kontroversi. Ramai ulama yang menolak menentang fatwa ini. Baik. Ini sedikit macam satu kali ada fatwa berapa ni kat Mesir, ada satu ulama tu kata ni boleh ambil berkat daripada bau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecoh juga kalau ulama Mesir. Yang penting ni pun tak apalah dia kurang macam tu. Eh. Jadi lepas itu mazhab-mazhab lain pun ada mencatatkan isu ini dan mereka bahaskan berkaitan dengan kafarah satulah memang dan juga tentang maslahat. Jadi maslahat syariat ini dia ada berapa macam? Dia ada tiga macam. Satu adalah maslahat mu'tabarah. Maslahat yang diambil iktibar, maknanya diambil kira. Memang syariat memang suruh buat. Baik, jadi yang ini memanglah kalau syariat kata jangan apa? Syariat suruh solat, syariat suruh puasa dan sebagainya. Ada maslahatnya ke tidak? Ada maslahat. Buat baik kepada orang, buat baik kepada ibu bapa, ada maslahat. Itu memang muktabarah. Memang diperintahkan, suruh jihad dan sebagainya. Di sana ada maslahat yang mulghah. Mulghatun. Maknanya lara. Maknanya tak terkira, tak dikira. Batal. Seperti minum arak. Minum arak ada manfaat ke tidak? Ada maslahat. Ada, bukan sikit, banyak. Siapa yang jual arak tahu lah. Katalah, dapat untung. Siapa yang tak jual pun, yang cukai orang jual arak pun untung juga. Kedai transport untung. Macam-macam sektor yang boleh untung dengan apa ni? Dengan arak. Sebab tu dia boleh iklan dengan dia punya industri arak dekat apa? Dekat pemain bola, pemain itu, pemain ini, dan mana-mana lagi. Racing dan sebagainya. Sebab dia boleh buat dia. Jadi ada maslahat. Dan untuk orang minum pun ada maslahat dia juga. Orang yang ngantuk boleh apa ni? Boleh segar. Walaupun orang yang segar boleh ngantuk, boleh mabuk lah sebenarnya. Tapi dia ada maslahat juga kan. Orang yang sejuk boleh apa? Panas badannya. Orang Rusia minum vodka, kalau tak ada orang tak tahan. Tersejukkan kat sana minus berapa, berapa degree. Jadi ada maslahat. Al-Quran mula sebutkan fihi ithmun wa manafi'u linnas, dosa badannya dan ada banyak manfaat untuk manusia. Jadi boleh tak kita ambil maslahat ini? Tak boleh. Kita diharamkan ambil maslahat ini. Sebab maslahat ini di, walaupun ada, maslahat ini telah ditolak, telah dibatalkan, mulghah. Dan begitu juga mencuri. Mencuri banyak maslahat kan? Dapat apa yang kita tak payah, tak payah beli dapat. Rompak orang, bunuh orang, kita dapat harta pusaka dia. Ada macam-macam maslahat. Tapi maslahat-maslahat ni mulghah. Sebab ada nas yang menolak. Jadi yang tadi maslahat yang mu'tabarah, ada nas yang menyuruh. Satu lagi ada nas yang melarang. Ada tak yang ketiga? Ada. Maslahat tu ada. Tapi sudut akal dan sudut realiti dia ada. Tapi syariat tak kata buat dan syariat kata jangan. Tak kata jangan buat. Dia kira yang apa? Yang silent lah. Yang tak disebutkan apa-apa. Yang ini namakan maslahat mursalah. Maslahat yang dilepaskan. Jadi macam buat hospital. Syariat tak ada dalam Quran wajib pun suruh buat hospital ataupun dalam hadis suruh buat hospital. Klinik pun tidak. Ya tak? Sama ada private ke poli ke dan sebagainya. Begitu juga madrasah. Tak suruh buat dan tak kata jangan buat. Dan apa-apa lagi lah. Banyak lagi. Ya tidak? Rumah anak yatim, rumah orang tua dan sebagainya. Penjara. Penjara ada tak? Dalam Quran suruh buat penjara. Penjara tu adalah dalam Quran. Nabi Yusuf pun masuk dalam penjara. Tapi ada tak disuruh buat penjara? Hadis ada tak disuruh buat penjara? Sedangkan zaman Nabi ada tak orang-orang kriminal? Jawabnya ada, tapi tak ada penjara. Tapi maslahatnya ada tak? Perlu tak pada penjara? Perlu. Jadi tak ada dalilnya. Jadi namakan maslahat mursalah. Jadi di sini yang dibahaskan oleh ulama, boleh tak kita gunakan maslahat mursalah? Ada maslahatnya secara umum, tidak ditolak oleh syariat dan tidak ada dalil yang khusus menyuruhnya. Jadi kebanyakan ulama mengatakan boleh kita buat, boleh kita buat. Tapi di sana, tapi ini adalah jalan yang mana satu kawasan yang mana boleh tersilap, tergelincir kaki. Sebab ada tempat-tempat kita lihat maslahatnya, lepas tu kita pun kata okey, kita boleh buat. Betul tak? Macam azan contoh. Azan sekarang siapa yang azan? Lelaki. Berapa orang datang lelaki? Kalau azannya orang lelaki. Cuba kalau yang azannya perempuan. Ha, dah tak? Kalau ada orang idea, ada idea macam tu lah. Maslahat tau, maslahat. Islam suruh orang datang mesti. Tetap imam perempuan lagi les. Begitu juga dalam urusan-urusan, kebanyakannya dalam perkara dakwah yang mereka lakukan sekarang ini, dengan lakonannya, dengan apa, dengan drama dan apa yang mereka nak buat Ramadan, dan tak apa-apa lagi lah. Okay. Jadi mereka kata semua maslahat, maslahat, maslahat. Jadi kita dah terangkan bahawa sebenarnya maslahat ada tiga macam. Bukan semua maslahat tu boleh buat. Boleh letak skrin TV besar supaya orang datang masjid tengok bola, lepas tu semayang, lepas semayang tengok bola, tengok bola, semayang, semayang tengok bola. Dan tu je lah dia buat. Pun maslahat juga, adakah dia maslahat mu'tabarah ataupun dia maslahat mulghah yang dibatalkan, ataupun dia maslahat mursalah yang tak disekat apa-apa. Jadi ini semua, sebab tu ada ulama' yang menentang maslahat mursalah. Sebab dia boleh masuk kepada area sama ada haram terus ataupun area apa? Bid'ah. Baik. Jadi benda dia dibolehkan, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Jadi penjara disepakati oleh sahabat buat Umar bin Khattab, dia beli rumah di Mekah, dijadikan apa? Dijadikan penjara. Sebab kriminal lah banyak. Dan ada benda-benda yang lain yang dilakukan oleh para sahabat. Jumaat, dulunya ada satu azan saja zaman Uthman bin Affan, ditambah lagi satu azan sebelum itu. Ini juga termasuk dalam maslahat mursalah. Jadi ada dalil-dalil yang menunjukkan dia boleh. Tetapi tak boleh apa ni? Kena lihat kepada maslahat tersebut, adakah dia mursalah betul-betul ataupun dia ada sudut yang larang ni. Baik, apa yang kita capaikan di sini? Sama juga dalam bab sumpah tadi. Maslahat, kalau kita lihat untuk raja tadi yang langgar puasa dia dengan subuh bulan Ramadan itu adalah apa? Kalau kita lihat kita from his point of view, apa dia bagusnya? Jangan bebaskan hamba. Dia everyday dia bebaskan hamba. Dia ratusan hamba. Beri makan lagi senang. Susah yang tak boleh tahan dia agaknya. Ramai orang tak boleh tahan puasa 2 bulan berturut-turut. Berturut-turut tau. Ramai yang tak boleh 1 bulan dah tak boleh. Puasa 6, puasa 1 bulan tu boleh. Yang 6 tu ada sikitnya payah. Betul tak? Apa lagi? Awak dia suruh berturut tu. Jadi dengan itu dia akan serik. Itu maslahat yang mereka lihat. Tapi adakah ini fatwa yang betul? Ini sebenarnya fatwa ini apa ni? Nampak macam boleh, tetapi ia bersalahan dengan nas. Nas kata, Nabi SAW tanya orang yang berjima tu, kata, adakah engkau seorang hamba yang boleh kau bebaskan? Itu first yang Nabi SAW tanya. Tak ada. Lepas tu baru Nabi SAW katanya dia, adakah engkau apa tu kemampuan untuk apa ni puasa 2 bulan berturut-turut? Ya ke tidak? Jadi second dia adalah puasa dulu ikut turutan tu. Yang pada kata tak boleh sebab aku dah turut. Baik, boleh tak engkau beri makan 60 orang miskin? Dia kata ini pun tak boleh. Baru Nabi SAW perintahkan dia untuk apa ni orang berikan dia sedekah. Maksudnya dia pula yang miskin, lepas tu dia pula bagi-bagikan kepada 60 orang miskin, maka dengan itu terbayarlah kafarah. Jadi bila ada nas, tak boleh isytihad tadi. Kemudian daripada sudut lain tadi yang terangkan tadi, tujuan daripada kafarah tu apa? Adakah untuk menyusahkan dia? Adakah untuk deterrent baginya? Ataupun yang utama sekali adalah untuk menghapuskan dosa. Jawabnya menghapuskan dosa. Sebab bila kita bebaskan hamba, tak sama dengan kita beri makan kepada hamba. Sebab kata Nabi SAW, siapa membebaskan hamba, maka akan apa? Terhapuslah dosanya dari setiap bagian anggota badan hamba tersebut. Dan kita ada macam-macam anggota badan kan? Sana sendi, sini. Jadi kalau dibebaskan seluruhnya, maka seluruh badan yang dirusakkan apa ni akan dihapuskan. Kalau sebahagian dia yang dibebaskan, maka sebahagian. Menunjukkan bahawa maksud daripada kafarat adalah menghapuskan dosa, dan ini tak ada jalan lain kecuali dengan mengikut syariat. Baik. Jadi dalam hal ini tak boleh diijtihad-ijtihadkan. Jadi ini adalah berkaitan dengan sumpah. Jadi sumpah yang ada kafarahnya, pembahasan kafarahnya adalah sumpah untuk akan datang. Adapun sumpah untuk yang telah berlalu, dia tak ada masalah kafarah, tetapi dia ada masalah dosa ataupun tak dosa. Kalau dia kata demi Allah aku dah punci ofis tu, tapi dia bohong, walaupun tak kena kafarah, dia kena apa? Dia berdosa. Baik. Sebab tu kata Syekh Al-Fatihah rahimahullah ta'ala, sebaiknya adalah orang kata demi Allah aku akan buat begitu, buat begini, insya-Allah. Insya-Allah maknanya dengan izin Allah. Dia akan dapat dua faedah. Yang pertama, Allah akan bantunya buat apa yang dia nak. Nak datang bulan satu kali bulan Ramadan ni, izin Allah maknanya mudah-mudahan Allah tolong. Dan yang kedua, kalau dia tak jadi, tak dapat buat khatam tersebut, maka dia tak perlu bayar kafarahnya. Sebab ada insya-Allah, Allah tak izinkan, dia tak kena. Baik. Dan ini pembahasan sumpah ni adalah satu bab yang khusus sebenarnya di dalam kitab fiqh. Jadi kita nak bahaskan semuanya tak sempat. Jadi Nabi SAW kata, barang siapa yang bersumpah dengan satu sumpah, kemudian dia mendapati ada selainnya yang atqa lillah, yang lebih bertakwa kepada Allah. Maknanya yang ini nak buat tu sesuatu, kemudian yang lain tu lagi bagus. Dia kata dia nak apa ni, tak mau khatam melainkan satu kali. Sekali rupa-rupanya yang lagi bagus lah, khatam lebih dari satu kali, betul. Jadi adakah dia nak penuhi sumpah dia? Jawabnya tidak. Dia tinggalkan sumpah dia tu, dia buat yang lebih bertakwa, yang lebih bagus lagi. Falyati at-taqwa, hendaklah dia mendatangi yang at-taqwa. Ni kalau dulu ni baik. Tapi kadang-kadang orang sumpah buat benda yang tak baik. Demi Allah aku tak nak cakap dengan dia. Dah gaduh, tak mau cakap lagi dengan dia. Dah sumpah macam mana ni? Tak boleh batalkan sumpah. Dia kena kafarah lah. Jadi insya-Allah dalam hadis ini, alhamdulillah, batalkan sumpah tu. Buat yang lebih baik, cakap dengan orang itu. Aku tak mau apa ni pergi walimah. Pada walimah tak ada apa-apa, tak ada haram, tak ada apa pun. Baik, dia sumpah dengan itu. Dan ini bukan satu ketakwaan. Ketakwaan yang lebih bertakwa adalah dia buat menghadiri walimah tersebut. Baik, jadi apa yang harus dilakukan? Dia batalkan sumpahnya. Jadi maknanya dia kena kafarah atau tidak? Dia kena kafarah. Dia kena kafarah. Beri 10 orang miskin makan ataupun pakaian. Sama ada panggil 10 orang sekali ataupun awak tiap-tiap hari satu orang boleh. Tak mesti sekaligus. Sama ada orang sama ataupun tukar-tukar orang, semua boleh, tak ada masalah. Yang penting adalah keluarkan makanan, harta daripada milik awak. Falyati at-taqwa. Walaupun di permasalahan ini tentang sumpah, kita perhatikan lafaznya. Falyati at-taqwa, sabda Nabi SAW, maka hendaklah dia mendatangi ketakwaan. Ini menunjukkan apa? Kelebihan at-taqwa. Seolah-olah umumnya adalah buatlah ketakwaan. Kalau kita dah tersilap ke apa ke, kita tinggalkan silap kita, jangan teruskan kesilapan kita, kita buat ketakwaan. Baik, dan sumpah tu hanya boleh dengan apa? Saya katakan tadi, nama Allah ataupun sifat. Dan siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah melakukan syirik ataupun kufur. Ada hadis dekat situ, ada dalam kitab. Nabi Syaklan ada sabda, barang siapa yang bersumpah, hendaklah dia bersumpah kepada Allah ataupun dia. Muka surat 451. Bersumpah dengan nama Allah. Dan sabda Nabi SAW yang berikutnya, barang siapa bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah kafir atau syirik. Dan kafir dan syirik ini ada dua. Satu adalah syirik akbar, satu adalah syirik asghar. perbuatannya sama tapi hukumnya berbeza. Kalau dia bila berkata demi Kaabah ataupun demi Muhammad, ya, maka dia telah bersumpah dengan selain Allah SWT dan ini kufur dan syirik, dia betul. Tapi kadang-kadang dia boleh jadi syirik akbar. Bila? Bila dia ikatkan persamaan orang yang disumpah tu dengan kedudukan Allah SWT, jelas ini syirik. Jadi ada muafakah, yakni persetujuan antara perkataan dan niat. Fa'inna al-amalu binniyat. Tapi kalau ni keluar daripada mulut saja, dia tetap tahu bahawa Allah SWT tu yang maha agung, tak ada sekutu baginya, ini dinamakan syirik juga, ini dinamakan kufur juga, tapi dinamakan syirkun asfar. Ha, ini antara pengecualian dalam bab-bab ini, dan dalilnya ada di dalam kitab Tauhid karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. So, ada sahabat-sahabat dulu pernah bersumpah dengan selain Allah. Lepas tu Nabi SAW suruh sumpah dengan apa ni? Dengan nama Allah. Dan Nabi SAW tidak perintahkan mereka untuk bertaubat, masuk Islam balik. Menyebabkan bahawa tak terkeluar daripada Islam. Sahabat-sahabat tak inginkan apa ni? Tak maksudkan apa, mensyirikkan Allah SWT. Tapi dia tetap syirik. Tak tahu kenapa? Sebab perbuatannya menyerupai syirik. Boleh ya? Jadi ini dalam banyak masalah kita dapati sebahagian tawassul pun boleh dihukum sebagai syirik, walaupun syirik asghar. Sebab perbuatannya menyerupai syirik. Mungkin walaupun i'tikad dia masih i'tikad Allah SWT maha kuasa contohnya, tapi dia tetap syirik. Dan syirik kecil itu amat berbahaya, walaupun dia kecil lebih berbahaya daripada apa, dosa besar. Sebab tu katanya Mas'ud radhiyallahu an, la an ahlifa billahi kadiban ahabu ilayya min an ahlifa bi ghairihi sadiqan. Dengan aku bersumpah dengan nama Allah secara dusta lebih aku sukai daripada aku bersumpah dengan selain Allah tapi aku benar. Faham tak? Sebab apa? Bersumpah dengan nama Allah masih lagi tauhid. Berdusta dalam sumpah berdosa besar. Baik, tetapi bersumpah dengan selain Allah lebih teruk lagi. Dia kufur dan syirik walaupun kita betul. Demi Kaabah, demi Muhammad, demi Abdul Qadir contohnya, aku sudah kunci ofis. Lebih teruk lagi walaupun dia betul. Sebenarnya dulu tak bagus, tapi menunjukkan kefahaman sahabat tentang bahayanya sebab dia syirik. Baik. Jadi itu hadis yang ke-72. Kita teruskan lagi satu hadis ataupun kita berhentilah, tak apalah, kita save juga lah, tak habis nanti panjang sangat. Saya ingat nak buat semua sekali. Dan hadis yang terakhir tu jadi revision nanti bila kita buka kelas balik. Jadi kita akan jumpa lagi, tak tahulah lepas hari raya nanti akan diumumkan. Saya rasa semua kalau ada info ke apa pada Ashraf akan beritahu. Biasa ni 2 minggu lepas buka masjid tu sentiasa buka, memangnya buka kelas lah. Kelas sekolah yang tutup eh. Baik. Mudah-mudahan Allah SWT menerima segala amalan kita dan diberkahi segala usaha kita dan menjadikan usaha kita ini sebagai perkara yang memberatkan timbangan hasanat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Hari yang tidak bermanfaatnya harta benda ataupun anak-anak melainkan orang yang datang bertemu Allah dalam keadaan hati yang sejahtera. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum.